Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kala wali muslimin lan iku katwi Imam Muslim anhu saking Jabir radhiyallahu anhu utawi dawuh naha nyekah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu jasoso saking yen to dilabur itu dilepok putih dilabur itu ya putih-putih dilabur apa ayu jasroso saking yanto dilepoh dilabur apa alkobru kuburan jadi kan jenar di ngelarang kuburan itu dilabur apa larangan yang kami makro gak sampai hati wa ayu ka'ada lan yanto dilungui apa alaihi ing atasi kobri wa ayu ka'ada lan yanto dilungui apa alaihi ing atasi kobri kuburan dilungui hukumnya nggih makro kecuali duduk untuk qotil hajat ya haram ngising nang kuburan haram wa ayu benar lan yen to dibangun apa alaihi ing atase kubur wa ayu benar lan yen to dibangun apa alaihi ing atase al-qabr muttafaqun alaihi haram juga bangunan itu kuburan itu dibangun di atasnya cukup apa itu hukumnya haram kalau memang tanahnya itu tanah waqofah. Tapi kalau tanahnya sendiri, ya kan, tanahnya sendiri, milik sendiri, maka hukum membangun kuburan itu hukumnya makruh muttafaqun alaih. Qala an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu. Anna nabiyya setuhuni kaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku sholat sinan kaji Nabi ala ala Utsman bin Mad'un salat ing atase Utsman bin Mad'un iki saudarane Kanjeng Nabi tunggal susono wa ta'ala nakani sinten Kanjeng Nabi al-qabr ing kuburan qala fa hasa mongko nyawuk sinten Kanjeng Nabi nyawuk karo ngene dadi ngambil tanah lalu dilemparkan ya paham ya iki jenenge hatane. Fahasa muka nyawuk karo ngelempar matanah sopo Kanjeng Nabi alaihi ing atas Utsman bin Mad'un kuburan alaihi ing atas kuburan salah fahatayat yang kelawan telu piro-piro cawuan wahuwa halutai Kanjeng Nabi iku ko imun iku wongkang hadir wahuwa halutai Kanjeng Nabi iku ko imun wongkang hadir rawahu ngerewayat ing hadis sopo ad-darabudunayu imam darabudunayu jadi Kanjeng Nabi mendatangi kuburan Utsman bin Mad'un. Setelah dikuburkan, diambil tanah, dilemparkan satu minha walakunakum wa fiha mu'inukum wa minha nukhrijukum darotan. Qala an Utsmana saking Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Qala dawuh sinten Utsman. Dawuh ngene kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku ida farogo ing dalam nalikani rampung sinten Rasulullah mindaf nil majiti sangking mendem mayit mindaf nil majiti sangking mendem mayit ngubur mayit Waqofa mongko berdiri sinten Kanjeng Nabi alaihi ing atase kuburan. Waqala lan dawu sinten Kanjeng Nabi istaghfiru li ahlikum was'alu lahu tatsbita fa innahu al-ana yus'al. Istaghfiru jalu ngapura sapa sira kabeh. Istaghfiru jalu ngapura sapa sira kabeh li ahlikum krono dulur sira kabeh. Mintakan ampun kepada Allah untuk saudara kalian yang ada di kuburan itu. Was'alu lan jalu'o sopo siro kabeh lahu ay marang ahikum lahu marang ahikum atas bita ing ditetepno ditetepno keimanane sehingga iso jawab pertanyaane malaikat. Fa'inahu krono setunia ahikum al ana ing dalu saiki iku yus'alu ditakoni sapa ahlikum. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wa shahahahu lan yahihnu ing hadis sapa Al Hakim Imam Hakim. Kala jadi iki dianjurkan ketika mayit sudah dikubur kita untuk berdiri di situ sebentar ya memintakan ampun untuk mayit dan memintakan kepada Allah agar mayat diberi kemampuan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Ini makna tasbih di sini. Ya, tasbih maknanya dia diberi kemampuan untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan akhir karena saat ini dia sedang ditanya. Doakan pada Allah Taala kemudah. Berarti doakan mayat itu bisa sampai bermanfaat. Andomrah tabni Andomrah bin Kala Andomrah tabni Habibin radhiyallahu anhu ahadit tabi'ina kang dadi salah siji ning tabi'in. Kala dawuh sapa Andomrah kanu ana sapa sahabat iku yastahibuna seneng sapa sahabat ida suwiya ing dalem nalikane diratakno. Kala alam mayiti ing atase mayit apa kubruhu kuburan mayit. Wan sorofa lan pergi artinya pergi mulai sopan langsung menungso anhu saking kubruhu. Yastahibuna ayyukola ing yento diucapno inda kobrihi ing dalam sandingi kuburani mayit inda kobrihi ing dalam sandingi kuburani mayit apa ucapan ya fulan kulla ilaha illallah ta'ala tamarot. Berarti ki apa jenengi kita kita dari tahu ini tahu suhabat ngakoni ya fulan hi fulan kul mucapo sopo siro la ilaha illallah salah sama rotin kelawan telu piro piro amalan fulan sopo iki mayit kan ngono biasa ya hei Tommy kala kan ngono celuk jenengi mari ini kok woi ketekanan malaikat lakoni awakmu marobukan nek takon jawaban opo Allah tau sapa sing nang kene men kala ya fulan he fulan kul ngucap sapa sira rabbi Allah lha nek taun kene iki jenenge wadini utawi rabbi utawi pangeran ingsun niku Allah Allah wadini utawi utawi agama ingsun niku Islam Islam wa nabiyyi lan utawi nabi ingsun iku Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Sa'id bin Mansur mauqufan hari mauquf. Walid Tabarani lan iku tetep kadhewe Imam Tabarani. Nahwu utawi sepadane hadis min hadisi Abi Umamah saking hadisi Abi Umamah. Kala marfu'an hari marfu' mutawalan terhadap didawakno. Jadi talqin itu ada dua. Talqin yang pertama talqin saat sekarat, saat dicabut nyawa. Ini kuwape sepakat oleh, bukan cuma oleh, dianjurkan. Ya. Mayit mau orang mau meninggal dunia, bersepakat ulama setelah ditalqin diajari muni la ilaha illallah. Ini dari laki nu mau tahu la ilaha illallah. Ono talqin yang masih diperdebatkan di antara para ulama lain, yaitu talqin yang dilakukan setelah mayit dikubur, selesai dikubur terus ditalqin di atas, kuburannya. Itu ada perbedaan di antara para ulama. Ono sing ngarani apa jenenge ono sing ngarani anjurno, ono sing ngarani kati anjurno. Kala Husayf al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala ulika sapa Buraidah qala dawsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu ana sapa ikala kuntu ana sapa ingsun iku nahaitukum nyegah sapa ingsun ing sira kabeh an ziyaratil kuburi saking ziarah pira-pira kuburan fazuruha mongkon ziarah sapa sira kabeh ing al kubur. Rawahu riwayat nang hadis sapa muslimun imam muslim kena tadi. Dulu kata kanjeng Nabi, saya melarang kalian ziarah kubur, sekarang silakan berziarahlah kalian. Nah, imane wis kuat, gak kira nyembah kuburan. Itu lho maknane, ya. Paham ya? Qala zadana baik, jadi dulu kanjeng Nabi melarang orang-orang ziarah kubur. Karena waktu itu orang-orang masih baru sekali masuk Islam, dikhawatirkan mereka nanti menyembah nopo kuburan, ya kan toh. Nah setelah itu wis gak ada kekhawatiran lagi, dan karena di dalam ziarah kubur mengandung banyak manfaat dan ibadah, banyak apa namanya mengingatkan untuk akhirat dan untuk mati, maka kanjeng Nabi menghancurkan untuk ziarah kubur. Maka ciri para ulama, apa hukum ziarah kubur? Jawabannya sunnah. Kala sadan nambahi sobat Tirmidhi, Imam Tirmidhi ing dawuh fa'inna krono setuni siarah kubur ikutu zakiru ngiling no opo siarah tul kubur al-akhirota ing akhirot. Ini di siarah kubur itu bisa mengingatkan orang kepada kehidupan akhirot. Wong dianjurkan gak ingat kehidupan akhirot? Sangat dianjurkan. Qala zada nambahi sapa Ibnu Majah min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ing dawuh waktu zahidu lan dadekno zuhud apa iku ziaratul kubur di dunia ing dalam dunia. Ziarah kubur dadekno wong iku zuhud dunia, kapate melak cara wujo melak melak itu rakus rakus kepada dunia. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ikula ana ngelaknat sinten Rasulullah zahiratil kuburi ing pira-pira wadon kang ziarah pira-pira kuburan. Akhrajahu riwayat min hadits sahabat Tirmidzi sahahahu lan nyahihno ing hadits sahabat Ibnu Hibban. Ya, jadi kanjeng Nabi ngelaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Maka sebagian ulama berpendapat bagi perempuan yang ziarah kubur hukumnya haram. Tapi ada ulama mengatakan tidak, larangan kanjeng Nabi kepada ziaratul kubur itu bagi perempuan-perempuan yang saat ziarah kubur melakukan hal-hal yang mungkar seperti napu-napu pipi, baju disobeki, ya kan? Ya, karena apa namanya merasa sedih lah itu. Qala Nabi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala niku sapa Abu Sa'id la'anang laknat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ihata ing watun kang niyaha qala anna ihata ing watun kang niyaha nangis, Niyaha itu nangis dengan mengeraskan suara menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Iku jenenge apa? Niyaha. Tapi langsung bapakku ya, penopang hidupku nangis. Itu gak oleh ngoten iki. Nangis gak apa-apa, nangis sedih biasa, tapi aja bengok-bengok. Jangan mengeraskan suara sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit, kaya istilah ini ku merasa gak terima. Kau lah ini kaya ini. Wal mustami'ata lan wadun kang rungokno. Rungokno wong sing niyaha, ya kau lah. Rungokno wajit, ya mau kau lah itu gimana. Aki-aki yang ini kiwong. Wah, aki-aki sing niyaha itu aku wadun. Waktu anak yang mati, anakku itu, ibu-ibu mesti orang kita hancur tu, anakku itu, ibu jenenge, niyaha kau lah. Waktu biasa, lanang yo sedih tapi agak tegar sedikit menangis, nangis, sudah biasa, ya kan tu, ikannya tu nongol. Jadi sing niyaha yo haram, sing ruwono yo haram. Qala an Ummi Abdiyah radhiyallahu anha qala dawsin Ummi Abdiyah akhadha alaq ngalap artine janji sinten alaina ing atase kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah nanuha ing yen to ora niyah sapa kita qala muttafaqun alaihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'ani nabiy saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi ing dawuh al mayyitu dai mayyit iku yo ada buti siksa sapa mayyit. Fi qabrihi ing dalam kuburan mayyit bima kalawan perkara nihakan diniyahi so walehi ingat bimaniha ngetro bimaniha sebab diniyahai so walehi ingat asumayit muttafaqun alaihi walahuma lan iku katwi imam lahuma iku katwi Bukhari Muslim lahmuhu dari sepadani hadis anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini mayit itu disiksa sebab niyahah yang dilakukan oleh keluarganya. Itu kalau memang si mayit punya peran andil dalam niyahah yang dilakukan oleh keluarga. Misalnya dia wasiat. Aku kok nek mati kuwi niyahah yo. Ah ini wasiat ngene iki sing dadi mayit ikut disiksa. Tapi kalau enggak ada ikut peran serta yo mboten nggih. Mboten apa-apa. Kala lawang niyahah sampai mati. Anakmu niyaha, sampean gak pesen, ya gak larang, sampean gak pesen. Padahal sampean yo larang, ya mosok itu dosa rek mongon, ya mboten. Wong gak ikut apa-apa kok itu dosane perbuatan wong liya wala taziru waziratun wizra. Ora gak iso wong kok nyangga dosane wong liya iki gak iso kecuali orang lain itu ikut berserta di dalam dia melakukan dosa. Qala an Anas radhiyallahu anhu qala dawsin an Anas itu nekani sapa ingsun bintan ing anak kala li nabi kang kadri kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dudufanu kang dikubur apa bintan wa Rasulullah hadir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi sunni kuwongkan tunggu indal kubri ing dalam sandingi kuburan. Ini mana kitabnya ini? Belum bisa mana nih kong? Gala faro'a itu mongko ningali sapa ingsun ainaihi ing mata loro ne Kanjeng Nabi dua mata Rasulullah saya lihat tatma'ani hale menitiskan air mata opo ainaihi rawahu Bukhari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bernama Umi Kulsum meninggal dunia. Umi Kulsum ini sebelumnya dinikahi, sebelum Usman ini sudah dinikahi seseorang, tapi belum pernah kumpul, ya, belum pernah kumpul, terjadi perceraian apa-apa, terjadi perceraian. Ya. Selanjutnya dinikahi oleh Sayyidina Usman. Setelah menikahi Rukayyah, baru setelah itu menikahi Sayyidina Usman. Kanjeng Nabi menghadiri pemakaman menangis, netes air mata. Nah, nangis itu gak apa-apa selama tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Kok yang jenengnya mau menyebut kebaikan kalau nangis? Niyahah, nek niyahah berarti hukumnya haram. Duduk di atas kuburan sambil menangis pun gak apa-apa, ya kan? Ya apa, anak mati rek, ya kan tuh, orang tua mati rek, nah sopo sing teko. An Jabirin anna nabiyya sadune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sinten kanjeng Nabi la tadfinu aja mendem aja ngubur sapa sira kabeh mautakum ing pira-pira wong mati sira kabeh bilaili ing dalem bengi illa an taqtaru kejaba yen to terpaksa sapa sira kabeh. Kala akhrajahu riwayat ing hadis sapa Ibnu Majah wasluhu asal hadis iku fi Muslimin ing dalam Sahih Muslim. Lakin qol tetapi ning ngendika sinten kanjeng Nabi dari sajaro ayu lakin qala tetapi ning ngendika sapa Imam Muslim ngendika ngene sajaro nyeka Zajaro nyeka sopo kanjeng Nabi ayyuk baro ing yanto den kubur sopo rojul wong lanang bilaili ing dalam bengi hatta yusolla wa yusolia hatta yusolla sehingga disolati sopo alihi ing atase rojul. Nah ini kalau lihat hadisnya Abu Dawud Muslim, ya hadisnya Muslim, larangan menguburkan mayit di malam hari itu nek gak disolat. Iya maklum, sehingga naik mesti sholat ini ngubur di malam hari itu tidak dilarang. Maka ulama mengatakan hukum menguburkan mayat di malam hari itu kalau sudah disolati ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan apa namanya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau pokoknya wis disolati, kalau pokoknya wis disolati. Mergane nek di makam lubungi khawatir kok hak-hak mayat gak dipenuhi, termasuk ini pun gak disolati mergane kesusu. Makanya dari kanjeng Nabi nek wis disolati yo gak apa-apa di makam lubungi. Bengi mergane sahabat yo kadang makam lubungi. Berarti gak apa-apa makam lubungi. Selama hak-hak mayat dilakukan, memang ono sing ngarani makruh mengubur mayat di malam hari sehingga ya wis nek makruh berarti sunnah di mundur sampai siang hari. Ya ono sing ngarani. Qala an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala dawsin Abdullah bin Ja'far lamma jaa semangsa diteko apa nak Ibnu Ja'farin apa kabar kematian Ja'far. Qala hina kutila ing dalem mangsane dipateni sapa Ja'far. Kala mongko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini isna'u gawe sapa sira kabeh li ali Ja'farin marang keluarga ni Ja'far apa iku cinta aman ing panganan. Kala asghar apa ma perkara yashuluhum apa yushiluhum yashuluhum kang kula pirang-pirang yashuluhum kang nungkulno nungkulno itu menyibukkan yashuluhum kang nungkulno menyibukkan apa ma ing Abu Ja'far rawahu riwayat ing hadis sapa khamsatu wa lima ilan nasaiya ahli kilo hadis ini kadang disalah pahami oleh sebagian orang. Banyak salah paham juga. Ini bahkan di Anatol Ibn Ajar ya kayak begini kitab-kitab itu. Bagaimana hukum memberi makanan kepada orang yang ziarah? Ya bukan ziarah sih, apa cerita takziah itu. Jawabannya apa? Haram, bid'ah, jadinya ya. Nah, kalau sekarang ini gak haram, sekarang ini makruh. Krono dan ini kayak jadi isna'u li ali Ja'far tu'aman. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far karena keluarga Ja'far sekarang terkena musibah, mereka sibuk tidak sempat masak. Sibuk terkena musibah. Kalau jadi ya kalau ada orang mati, kita itu dianjurkan untuk berbuat baik kepada keluarganya karena mereka sedang sibuk terkena musibah, enggak sempat masak, kita masakkan mereka. Apakah berarti ini ada larangan bahwa keluarga orang yang terkena musibah itu masak terus ngekei makan kepada orang yang sedang takziah? Ada gak di sini larangannya? Paham gak? Tahu no larangan? Oh, ya. Jadi gak kena difaham sebaliknya. Oh berarti yang dianjurkan untuk memberi makan itu adalah orang-orang yang tidak terkena musibah. Karena berarti keluarga yang terkena musibah itu berarti haram berarti nggak kayak makan orang ngunung kan ngunung makannya kan ngunung ya koyong ini buatnya betakon bagi orang yang kaya dianjurkan untuk sedekah pun berarti yang miskin haram sedekah kok apa ngunung hah ya orang paham kan kalau rawah ulohom satu maka memberi makanan bagi orang yang ziarah bagi orang yang takziah itu gak pakai dalil ini tapi pakai dalil dianjurkannya kita nyugui tamu berarti dianjurkan ini gak memahami hadis ya itulah gak tahu dilampahi Kanjeng Nabi dalil mereka memakruhkan itu gak tahu dilakoni Kanjeng Nabi kita ingat tidak dilakukan Kanjeng Nabi bukan berarti jadi budono dari dia. Kalau Sulaiman bin apa ibu jenenge Buraidah an Nabi saking bapak Sulaiman radhiyallahu taala an bumaqal dawu sapa abi kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yo alimuhu ngajari sapa kanjeng Nabi ing sahabat ida kharaju ing dalem nalika niku sapa sahabat ilal makobiri marang biro-biro kuburan ayakulu ingin mengucap sopo sahabat ngucap gini assalamualaikum ahlat diari minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah wa muslimu'ali assalamu utai keselamatan iku alaikum muka tetap ingatasi sirokabe ahlat diari he penduduke biro-biro omah minal mu'minina kang saking biro-biro iman lanang wal muslimi dalam biro-biro islam lanang wa itu ya maksud wa inna lan setuhunya kita insya Allah ngersakno sitin Allah Allah ta'ala bikum kelawan siro kabeh iku lahikuna iku ketemu-ketemu kabeh nas'alu nyuwun sobo kita Allah hai Allah walalana marang kita walakum lan marang sira kabeh al afiyata ing keselamatan terjaga. Rawahu lan hadis sapa muslim ni ma muslim hadis iki nunjukno dianjurkan ziarah kubur. Buktine Kanjeng Nabi itu nganjurno nek kuwi lewat kuburan ziarah kubur mengucap salam. Terus ndungakno mayit iku yo sampai kepada mayit. Nomor 3 memanggil orang yang telah mati itu gak apa-apa itu lah panggilan Kanjeng Nabi ngajar assalamualaikum ahlad diyar wa ya. wahai para mayit, nah, dengarkan aku umum. Gak apa-apa, ngono gak apa-apa. Kala kan iki kaya ngono. Salam, semoga keselamatan ya bagimu wahai penduduk-penduduk kubur. Ngono gak masalah. Kalau orang sing arep bahkan ngatakan musyrik kalau kita memanggil orang yang telah mati. Lah iki piye kanjeng Nabi ngajarno kaya ngene iki? Mosok kate musyrik, lek mosok kanjeng Nabi ngajarno kemusyrikan. Agak masuk akal itu. Kala romantun kau, kau tangi di pihak. Kurang loro ni, tenang ni. Mulai-mulai suwe loro ni. Tengah lewaras romantun. Kau jadi suwe romantun lali tu. Lali penawan. Kala ayo tadi lihat tak? Nabi bahkan punya perhatian khusus ngajari sahabat cara untuk ziarah kubur. Alimnya Abbas bin radhiyallahu anhu maqala dawu sapa Ibnu Abbas maro lewat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburin Madinah di kelawan kuburan Madinah apa Baqi kuburan Baqi. Fa'akbala mongkomadab sinten kanjeng Nabi alaihi mengatasi kuburin Madinah biwajihi kelawan wajahi kanjeng Nabi fa'kola mongkodawu sinten kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi lewat kuburan. Nek lewat kuburan kanjeng ziarah disunahkan untuk mengucapkan salam. Sampai nang pusat itu mesti lewat kuburan. Salam terus wajah. Kalau si salami kan corono pocong ya gak ganggu kan? Maksud itu nggak mau ganggu rek, bukan itu kan secara siasa. Kalau lah mau berdebat pun ya orang pocong-pocong kan ini sih mes pas tinggal dulu. Apa kalau mau berdebat sih dengan kanjeng Nabi assalamualaikum, assalamu utawi keselamatan ya waalaikum. Muka tetap ingat asisi rokabe ya ahlul kuburi, penduduk kuburan ya ufiru. Muka-muka ngapura sinten Allah Allah lana marang kita walakum lan marang siro kabeh antum utawi siro kabeh iku salafuna iku wong kang disi'i kita wanah nulan utawi kita iku fil athari ing dalam apa iku jenenge iku fil athari iku ing dalam lapeti artinya kita ya bakal mati nyusul pisan iku mana nih. Wa huran ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi Allah kala jadi sunnah kalau kita lewat kuburan menghadapkan wajah ke arah kubur lalu mengucapkan salam nek mau pada motor ya wis lewat karo wajahnya dihadapkan ke arah kuburan yo saya kira wis selamat ya toh kala sing penting gak sampai dadi kecelakaan sampean ya toh lato-lato kan bahaya kan. Kala ana Aisyah radhiyallahu anha kala dawsin Aisyah kala dawsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu aja misuwi sapa sira kabeh al amwata ing pira-pira wong sing mati jangan mencela menghina orang yang telah meninggal dunia roh kalau wis mati dicela-cela apa wis mati kok mbok celo apa fungsine kuwi menghina orang mati ya. Apa fungsi ini? Kalau fungsi Fahimahum kerana setengah amwat iku kot hafdaw teman-teman tumuka sopo amwat ila mamaran perkara kodamu kan disik no disik ngelakoni artinya kodamu kan ngelakoni sopo amwat ingma rawahu riwayat ayat hadith sopo al-Bukhari Imam Bukhari kalau jadi haram mencela orang yang telah meninggal dunia karena mereka telah sampai kepada apa yang mereka lakukan. Nek mereka api kayak opo kowe nyelok. Ya kan toh? Nek mereka elek wis disiksa karo Gusti Allah. Wis gak perlu katik melok-melok nyiksa barang lako. Ora wala ngriwayat no sapa Tirmidzi ani Mughirah radhiyallahu anhu lakin kala tetapi ning ngendika sapa iku Tirmidzi sapa Mughirah fatuzu mau nyakiti sapa sira kabeh. Al-ahya aring biro-biro mau kan urip jelas nih. Kowe pasti ngemarah nek mbahmu sing mati iki dhewe. Ya kan? Wis ngamuk kita kok mbah kita tiada ada apa nih wis mati. Bapakmu wis mati dicelok karo kancamu. Karo bapakmu pasti ngamuk sama kan nyakiti wong Islam hukume. Lo mayit iku nanti bisa menyakiti orang yang masih hidup, nyakiti wong sing hidup itu hukume. Kala kita buzakati wabarakatuh. Ya Rabbana tarofna bi annana tarofna wa annana asrofna ala lagu asrofna fatub alayna tawba tawsiru kulla awba wastur lana al-awrati wa amini al-awrati wa Sofi, walhamdulillah.